الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المبحث الرابع pembahasan keempat الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان perbedaan antara akidah salaf dan akidah murji'ah dalam masalah keimanan. Ya, Ramon, baca Ramon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa qala lahu wa lana al-mabhathul ar-radi al-furuqu baina aqidati salafi wal murji'ati fil iman. Aqidah as-salafi mubayyinatul kulli mubayyanah berbeda ya, terbalik artinya nanti ya. Terus li aqidatil murji'ati li anna huma bidani la yajtami'ani fala wajha li ilsaqi aqidatil murji'ati bismi salafi au nisbatuhu lis-salafiyyati. Salafiyah itu ya-nya tasdid. Ya. Terus. Subhanaka hadza bitani. Buhtanun. Azimun. Lihat di sempat-sempat hati kamus enggak? Hah? Muskilah. Terus. Wa mujmalu tilkal furuqi baina aqidati salafi wa aqidatil murji'ati fil imani kattali. Taib. Ya, perbedaan antara akidah salaf dan akidah murji'ah dalam masalah keimanan. Kata mu'alif, akidatul salafi mubayyanatun kullal mubayyanah. Akidah salaf itu mubayyanatun, berbeda kullal mubayyanah, sangat jauh berbeda. Li akidatil murji'ati, sangat jauh berbeda dengan akidah murji'ah. Ya, bumi langit. Ya, langitnya pun mungkin langit ketujuh. Nah, ini langit ketujuh akidah salaf, di bumi paling dasar itu akidah murji'ah. Tidak bakal ketemu. Li'annahuma diddani, karena keduanya itu diddan. Keduanya itu saling kontradiksi. La yajtami'an, tidak bakal berkumpul. Fala wajha, maka tidak ada sisi. Li ilsaqi aqidatil murji'ati bismi salaf. Ya, tidak ada satu aspek pun, tidak ada sisi yang bisa melekatkan, menempelkan akidah murji'ah dengan akidah dengan nama salaf. Ya, tidak ada. Mau pakai alasan apa kok bisa murji'ah jadi salaf? Anda bisa, walaupun sang murji'ah mengklaim sebagai salafi. Pakai nama salafi. Ngajinya, ngaji kitab yang biasa dibahas oleh salafi. Ya. Namun ternyata hakikat dari murji'ah itu nampak jelas terang benderang tatkala pada masalah ketika terjadi fitnah, yang mereka ternyata mengakui iman itu hanyalah ma'rifah. Ya, bukan qaulun wa amalun wa i'tiqadun, hanya ma'rifah. Ya, barakallahu fikum. Ternyata hanya ma'rifah. Lihat hatinya katanya. Nah. Au nisbatuhu lis-salafiyah. Ya. Ya. Atau menisbatkan kepada salafiyah. Subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci kau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang besar. Wa mujmalu tilkal furuqi, maka rangkuman perbedaan-perbedaan tersebut baina aqidati salafi wa aqidatil murji'ah, antara akidah salaf dan murji'ah fil iman, terkait masalah keimanan, kata tadi itu sebagai berikut. Nah, al furuqul awal, ngareman. Al furuqul awal annal imana inda salafi murakkabun min iqadi al qalbi wa huwa qawluhu wa amaluhu wa nukil lisani wa huwa qawluhu wa amaluhu wa amalil jawarihi bi khilafil murji'ati. Nah, ahsantu. Ya, perbedaan yang pertama, annal iman, bahwasanya iman inda salafi, iman menurut salaf itu murakkabun, tersusun, min i'tiqadil qalbi, tersusun dari keyakinan qalbu, wa huwa qawluhu wa amaluhu, itu ucapan qalbu, amalan qalbu, ya, wa nutqil lisan, dan ucapan lisan yaitu qawluhu wa amaluhu, ucapan lisan, amalan lisan, dan terdiri dari amalil jawarih, terdiri dari amal anggota badan, bi khilafil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Kalau murji'ah itu iman itu hanya susunan dari kalbu dan lisan. Kalaupun mereka mengatakan oh juga amal, nah itu hanya penamaan. Pada tatanan prakteknya mereka justru mencocoki jami. Taibar kalau piku. Ya, terus lanjut lagi Ramon. Al imanu bukotan masdarun. Masdaru amana yu'minu imanan bahwa mu'minun aslul amni tumakninatul nafsi wa zawalul khawfi. Qala syaikhul islami Ibn Taymiyata rahimahullahu fa innas tiqaqihi inna aku jadi mal majrur kihi. Fa'in nastiqaqahu minal amni alladhi huwa al huwa ikrar wal qararu wal tumakninatu wa dhalika innama yahsulu idha staqarra fil qalbi at-tasdiqu wal inqiyadu. Al-imanu lughatan, iman secara bahasa itu apa? Iman secara bahasa masdaru amana yu'minu. Masdar dari fi'il amana yu'minu. Amana aslinya a'mana. Amana yu'minu imanan. Nah, masdar imanan. Fi'il madinya amana, fi'il mudarinya yu'minu. Fahuwa mu'min, ini isim fa'ilnya. Ya, aslul amni at-tumakninatun nafsi. Ya. Maka asal dari al-amnu, dari keamanan, adalah ketentraman, ketenangan jiwa. Wa zawalul khaufi, dan hilangnya ketakutan. Ini secara bahasa. Ya, diterangkan di kitab Tahdhibul Lughah. Ya. Dan juga di kitab Qamus Al-Muhit, Al-Qamus Al-Muhit. Yaitu dia asal kata dari asal dari tuma'nina, aslul amni, asal keamanan, ketenangan jiwa dan hilangnya ketakutan. Nah, ini secara bahasa. Ya, dari secara bahasa aja maka orang yang beriman itu enggak takut. Nah, orang beriman itu tenang. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, fa inna ishtiqaqahu, maka ishtiqaq, ya, ishtiqaq mustaq, pecahan katanya, iman itu minal amni, itu berasal dari kata amni, alladhi huwa al-qararu wa tuma'ninatu, yang berasal dari kata al-qarar, ketetapan, wa tuma'ninah, ketenangan, ketenteraman. Wa dhalika innama yahsulu, nah yang demikian itu terwujudlah keamanan kapan, idza staqarra, iman itu, iman itu terwujud idza staqarra fil qalbi at-tasdiqu wal inqiyadu, apabila sudah menetap di kalbu at-tasdiq, pembenaran, wal inqiyad, ketundukan, baru terwujud iman, ya, kepembenaran dan ketundukan. Terus lanjut Tremon. Wa mimma yajri fi ta'rifi ba'dhin nasi bil imani fil lughati annahu at-tasdiqu wa huwa qawlu jam'in min ulama'i lughati wa yuru annahu qad istadara ka dzalika jam'un min ahli ilmi fa'arafuhu bil iqraril mutadammani fa'arafuhu bil iqrari al-mutadammini li'iz'ani wal inqiyadi zahiran wa batinan. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'lumun anna al-imana huwa al-iqraru la mujarradu tasdiqi wal iqrari. Kenapa jadi majrur? Wal iqraru domina qawlil qalbi. Qawlal qalbi itu domina itu fi'il. Pelan-pelan repot. Domina jangan ditasdik. Domina qawlal qalbi alladhi huwa at-tasdiqu wa amalul qalbi alladhi huwa al-inqiyad. Pelan-pelan bacanya. Kalau dikasih tahu, dengerin dulu. Jangan langsung baca, akhirnya kan bingung. Itu apa i'rabnya? Dikasih tahu, dengerin dulu. Baru terusin baca. Bukan masalah antum bacanya, tetapi biar antum tahu i'rabnya apa. Ya, kelirunya itu di mana. Ya, paham ya? Dari mana tadi? Ya. Wa mimma yajri fi ta'rifi ba'dhin nasi lil imani fil lughati. Nah, di antara yang berlangsung, yang biasanya diterapkan dalam definisi sebagian orang tentang iman fil lughah secara bahasa adalah annahu at-tasdiq. Iman itu hanya pembenaran. Wa huwa qawlu jam'in min ulama'il lughah. Ini adalah ucapan sekumpulan ulama bahasa. Ghairu annahu qad istadraka dzalika jam'un min ahli al-'ilmi. Ghair namun definisi ini istadraka dzalika jam'un min ahli al-'ilmi. Sekelompok ulama dari para ahli ilmu mengkritiknya. Ya. Fa'arrafuhu, maka mereka mendefinisikan iman itu bil iqrari al-mutadammini. Bil iqrari al-mutadammini yaitu dengan ikrar. Ya. Didefinisikan dengan ikrar yaitu penetapan, pengakuan, al-mutadammin yang mencakup, ya, yang mencakup, yang mengandung al-lil-id'an, adanya ketundukan, wal-inqiyad, ketaatan kepada Allah, zahiran wa batinan, lahir batin. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ma'lumun, maka sesuatu hal yang telah diketahui, annal imana huwal iqrar, bahwasanya iman itu adalah penetapan, pengakuan, la mujarradu tasdiqi, bukan sebatas pembenaran semata. Wal iqrar, yang namanya iqrar, pengakuan, domina qaulal qalbi, ini mengandung ucapan qalbu, alladhi huwa at-tasdiq, yang ucapan qalbi adalah pembenaran, wa amilan qalbi, dan mencakup juga amalan qalbu, alladhi huwa al-inqiyadu, yang ini merupakan adalah ketundukan atau ketaatan. Ya, maka lebih tepat dinamakan yang namanya iman bukan tasdik, tapi apa? Iqrar. Ya. Syudi, baca syudi. Memangnya an bisa gitu masuk ke kulla gitu, kullu, an kullu gitu. Hah? Hanya an apa ya? Pasti dia annya an. Annya an temannya inna. Ah. Terus anna kullu, anna kullu mukhbirin yuqalu lahu sadaqta aw kadzabta wa yuqalu sadaqnahu sadaqnahu sadaqnahu terus aw kadzabnahu wa la yuqalu bi kulli mukhbirin amana lahu aw kadzabnahu wala yuqalu anta mu'minun lahu aw mukadzibun lahu bal al-ma'rufu fi muqabalati imani al-imani jangan dikorupsi al-imani lafzul kufri yuqalu huwa mu'minun aw kafirun wal kufru la yaktasu bil taqdiri. Kemudian waqala rahimallah, ya, beliau berkata juga masih Ibn Taymiyah, inna lafdal iman fil lughah, sesungguhnya lafad iman dalam bahasa, ya, lam yuqabil bitakdzib, ya, sesungguhnya lafaz iman secara bahasa lam yuqabil bitakdzib, ya, dia merupakan lawan dari kata takdzib, pendustaan. Kalau ditasdik fa innahu minal ma'lum fil lughah, sebagaimana lafaz tasdik, ya, masdar saddaqa yusaddiqu tasdiqan, diketahui secara bahasa anna kulla mukhbirin, bahwasanya semua orang yang mengabarkan yuqalulah, dapat dikatakan padanya innahu sadaqta au kadzabta, engkau benar atau engkau dusta. Wa yuqal saddaqnahu, dan kita katakan kita membenarkan si pembawa berita tadi, au kadzabnahu, atau kita mendustakan si pembawa berita tadi. Wala yuqal li kulli mukhbirin, kita tidak mengatakan bagi setiap orang yang membawa berita amanna lahu aw kadzabnahu, kita mendustakannya, beriman kepadanya, tidak demikian. La yuqal anta mu'minun lahu, kita tidak ada yang mengatakan anda beriman kepadanya, enggak demikian, atau anda mukadzibun lahu, mendustakannya. Balil ma'rufu fi muqabalatil iman lafdul kufur, ya, lafdul kufur. Ya, bahkan yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf dalam lawan kata iman adalah lafaz kufur. Yukal misalkan dikatakan huwa mu'minun au kafirun, dia beriman, orang yang beriman atau orang kafir, ada karena kontradiksi. Ya, wal kufru la yakhtasu bitaqdim. Dan yang namanya kekufuran itu tidak terbatas, ya, hanya dalam masalah takdzib. Ya, kalau kekufuran hanya pada takdzib, ya, ini murji'ah. Ya, sampai hatinya mendustakan, itu murji'ah. Nah, terus lagi sendiri. Waqala al-ulamatu Muhammad bin Salih. Ulamatu, apa itu ulamatu? Al-allamah. Oh, enggak tahu, buka itu dulu, apa? Kamus, jangan langsung ceplos. Nah. Allamah. Waqala al-'allamatu Muhammad bin Salih Al-Ufaymi rahimahullahu, aktsaru ahli al-'ilmi yaquluna innal imana fil lughati at-tasdiqi. At-tasdiqu. At-tasdiqu. Walakin fi hadha nazri, fi hadha nadhrun. Fi hadha nadhrun li anna al-kalimata idza kanat bimakna al-kalimati fa innaha tata'adda bita'addiha. Wa ma'lumun anna at-tasdiqa yata'adda binafsihi wal imanu la yata'adda binafsihi. Fa naqulu mathalan saddaqtahu wa la taqulu amantahu bal taqulu amantu bihi. Boleh saddaqtuhu amantu bihi. Nah, boleh gitu. Terus amantu bihi au amantu lahu fala yumkinu an tufassira fi'lan laziman la yata'adda illa biharfil jarri bifi'lin muta'addin yansibul maf'ula bihi binafsihi thumma inna kalimatan mudhaf nanti inna kalimata saddaqtu la tu'ti makna kalimatun. La tu'ti makna kalimatin. Maka jadi kalimatun. Apa irohnya? Pasti ngasal. Terus amantu fa inna amantu tadullu ala tumakninati bi khabarihi aktsaru min sadaqtu. Wa lihada law fussira al-iman bil iqrar lakana ajwadan. Aduh, sifat wazan fi'il lakana ajwada. Fa naqulu al-iman al-iqrar wala iqrar illa al-imanu al-iqraru. Napa mansub? Aduh. Nah, terus wala iqraru illa bitasdiqin. Fataqulu aqarra bihi kama taqulu amanna bihi wa aqarra lahu kama taqulu amanu lahu. Hasbuk. Ya, mikir Sayyidi. Ya, antum kalau mau irob itu jadi apa? Tiba-tiba majrur, tiba-tiba mansur. Mau ke mana itu? Ajrumiyahnya udah hafal belum? Hah? Udah benar? Udah dites belum? Siapa yang ngetes dia ajrumiyahnya Sayyidi? Iqbal, mana tuh anak? Qala al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Berkata al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahutaala. Aktsaru ahli al-ilmi yaqulun. Mayoritas para ulama mereka mengatakan innal iman fil lughah at-tasdiq. Sesungguhnya iman secara bahasa adalah membenarkan. Lakin hada fi hada nadharun. Namun mengenai hal ini perlu dikritisi lagi, ya, perlu diteliti kembali. Kenapa iman adalah tasdik perlu diteliti lagi? Di annal kalimata, karena yang namanya sebuah kalimat idza kanat bi ma'nal kalimati, jika dia telah memiliki makna-makna kalimat yang lain, fa innaha tata'adda bi ta'addiha, maka kalimat tersebut muta'addi dengan sebagaimana muta'addi kalimat yang serupa dengannya, yang semakna dengannya. Wa ma'lumun anna at-tasdiq yata'adda bi nafsihi. Padahal sudah diketahui bahwasanya at-tasdiq bi masdar saddaqa yusaddiqu, ya saddaqtuhu, itu mutaaddi dengan sendirinya. Ya, fi'il yang mutaaddi dengan sendirinya, enggak butuh bantuan huruf jar. Ya, paham sini? Mana lagi tadi? Wal imanu yata'adda bi nafsih. Mana? Wal imanu la yata'adda bi nafsih. Sedangkan iman tidak muta'adi dengan dirinya sendiri. Pasti dia ada perantara huruf jar. Amantu billah, amantu bihi. Amantu bima unzila ala. Dia muta'adi umumi dengan huruf ba. Umumnya. Ya. Fanaqul, maka kita katakan masalan saddaqtuhu. Ya. Wala taqul amantuhu. Saddaqtuhu, haknya itu langsung jadi maf'ul bihnya ya. Mubasyarah. Beda dengan amantu bihi, bukan amantuhu. Ya. Wa taqul amantu bihi, amantu lahu. Fala yumkin, tidak mungkin. Ya. Perhatikan. Ya. Mana saya tadi? Fala yumkin an nufassira, kita mentafsirkan saddaqtuhu. Ya. Ini ya. Wal iman la yata'adda, kalimat iman tidak muta'addi dengan diri sendiri. Ya, maka kita katakan saddaqtuhu, kita tidak mungkin mengatakan amantuhu. Pasti amana bihi. Amana billah. Bukan saddaqtuhu. Ini perbedaannya yang jelas ya. Bal taqul amantu bihi, bahkan ada katakan aku beriman dengannya. Au amantu lahu. Fala yumkinu an nufassira fi'lan laziman, kita tidak mungkin menjadikan fi'il tersebut menjadi fi'il yang lazim, fi'il yang tidak butuh muta'addi sebagaimana tadi. Ya la yata'adda illa bi harfil jarri, yang dia tidaklah muta'addi kecuali dengan huruf jar. Ya bi fi'lin muta'addin, dengan fi'il muta'addi yang sibu al-maf'ula bi nafsih, yang menasabkan maf'ul bih dengan sendirinya. Ini pelajaran bahasa sedikit ya. Nah, summa inna kalimata sadaqta tu'ti makna kalimati amanta atau amantu. Maka kalimat sadaqta itu memberikan makna kalimat amantu. Fa inna amantu, maka kalimat amantu tadulu ala tuma'ninah, menunjukkan kepada makna tuma'ninah. Bi khabarihi, tentang khabarnya. Aksaru an saddaqta, ini lebih banyak daripada kalimat saddaqta. Ya. Walihada law fussira al-imanu bil iqrar, oleh karena itu seandainya iman itu ditafsirkan dengan iqrar. Iqrar apa itu? Iqrar penetapan, kama ya lakana ajwada, maka itu lebih bagus. Fataqul, maka anda katakan al iman qaw iqrarun, al iqraru wal iqrar, al iqraru wal iqraru ayatadammanu. Ya, mana sih? Fataqul, maka anda katakan al iman al iqrar, iman itulah penetapan. Ya, wala iqrarun illa bitasdiq, dan tidak ada iqrar penetapan kecuali dengan adanya pembenaran. Ya. Fataqulu aqarra bihi, maka anda katakan aqarra bihi. Sebagaimana anda katakan amanna bihi. Amanna bihi. Sama enggak aqarra bihi dengan amanna bihi? Sama. Ya. Wa aqarra lahu, sebagaimana anda katakan aqarra lahu, anda katakan juga amanna lahu. Amanna lahu. Ntar saya Nah, lanjut. Ya, berikutnya. Ikri, baca Ikri. Bal imanu hakikatan. Bal imanu hakikatan. Hakikatan. Lah baru murakkabah. Itu murakkabah khobar dari mubtada iman. Murakkabatun min umuril awal min umuril awali qaulul qalbi. Wa huwa tasdiqu wa yaqinu kama qala ta'ala walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Hakikatul iman lima jama'ali salaf. Adapun hakikat iman yang disepakati oleh para ulama salaf. Para ulama salaf itu, maka hakikat iman, iman itulah hakikatan murakkabatun min umur. Iman itu secara hakikatnya tersusun, terdiri dari beberapa perkara. Yaitu qaulul qalbi, yang kedua tadi apa? Amalul qalbi. Qaulul lisan, yang keempat amalul lisan. Ya. Yang terakhir baru apa? Amalul jawarih. Qaulul qalbi, amalul qalbi. Qaulul lisan, amalul lisan, amalul jawarih. Nah. Yang pertama qaulul qalbi, ucapan qalbu. Wa huwa at-tasdiq wal yaqin, yaitu membenarkan, meyakin. Sebagaimana firman Allah, wal ladzina jaa'a bis-sidqi, dan orang yang membawa asidah kebenaran ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, wasaddaqa bih, dan dia membenarkannya. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Apa wujud istishhad, sisi pendalilan dari ayat ini yang dibawakan oleh Syekh? Sisi pendalilan adalah ja'ala as-siddiqa, maka Allah menjadikan teman yang setia al-mustalzima, yang berkonsekuensi al-inqiyadi, untuk tunduk patuh pada Allah, fi dhahiri wal batini, di dhahir batin, di lahir batin, minat taqwa, berupa ketakwaan, wasababin li najati minal khuludi fin nar, dan juga selamat atas keselamatan dari kekekalan di neraka. Wa hadza la yakunu illa bil iman, ini tidaklah terrealisasi melainkan dengan keimanan. Ya. Wa hadha huwa qaulul qalbi wa huwa at-tasdiq, inilah qaul qalbi, ya, ucapan qalbu, dan inilah ya qaul tasdiq, ucapan yang membenarkan, wal yakin wal al mustalzim, dan juga keyakinan yang berkonsekuensi, il inqiyad untuk tunduk, ya, adh-dhahir wal batin, ya, yang melahirkan ketundukan secara lahir dan batin. Nah, kemudian amalul qalbi. Amal qalbi wa huwa al-amalul qalbi al-batini kal ikhlas wa niyati wal haya. Itu amal qalbu yang batin yang terlihat. Semisal ikhlas, niat, haya, malu. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila idza dzukirallahu, apabila Allah disebut, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ya, zadatuhu iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman, maka bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ya, dalam sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una. Iman itu tersusun dari bid'un wa sab'un. Bid'un bilangan 3 sampai 10. Maka iman itu bid'un wa sab'un 70-an. Aw sittun wa bid'un wa sittun, atau 60-an. 60-an apa? Syu'batan, 60-an cabang. Pak Abdulluha yang paling berat, yang paling afdalnya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha paling ringannya adalah imatatul ada anutarik, mengeluarkan gangguan dari jalan, misal paku, ya, besi yang melintang di tengah jalan dan seterusnya. Nah, wal haya usyubatun minal iman, sedangkan malu adalah bagian dari cabang keimanan. Wajib istishhad, apa sisi pendalilannya pakai hadis ini dan ayat di atas? Jala wajalal qalbi, Allah menjadikan bergeraknya qalbu minallahi wa khawfu, itu karena ketakutan hamba tadi kepada Allah. Ya. Wa tawakkulu huwa al-i'timad, yang namanya tawakkul adalah berserah diri kepada Allah. Wa taqwidu al-amri, dan menyerahkan segala urusan ilaih, kepada Allah. Wa min sifatil iman ja'al al-haya'a minhu. Dan di antara sifat-sifat iman kepada Allah adalah menjadikan malu sebagai bagian dari iman. Wa hadhihi amalul qalbi, dan ini adalah amalan qalbi. Ya, sekarang kita masuk qaulul lisan. Ini qaul, bacanya. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha an dhariqi wal hayatu syu'batun minal imani. Wa fihima an anasir imanikin radhiyallahu anhu an sallallahu alaihi wasallam yakhruju dari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wa wazna syairatin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazna durratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazna durratin min khairin wa fi lafzin min imani maka min khairin wa fi ima an abi hurairata radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilu enggak hafal di sini an uqatilan nas uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asoma minni nafsuhu wa maluhu illa bihaqqihi wa hisabihi wa hisabuhu wa hisabuhu ala Allahi wa jahul istishali ja'al asyam ja'ala syahadata bitauhidi asla nanti mudah penilainya yang sono asla wa asasa amni minal uluhi finnari wa adamaha asla wa asasa dukhuliha asla wa asasa dukhuliha wa ja'ala syahadata biqawli la ilaha illallah a'la maratib a'la maratibi al-iman a'la maratibi al-iman wa la yasifu al-imanu illa biha hasbu baik barakallahu fiik. Dari mana tadi bacanya ini kok? Ya, asalis qaulu lisan, ucapan lisan wa huwa nutqu bisyahadatain, itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana Allah Taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan untuk mereka dan mereka adalah mendapatkan keamanan. Walima fi sahihain, dan juga sebagaimana terdapat riwayat dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, iman itu 60-an atau 70-an cabang. Wa afdaluha, yang paling afdalnya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul adha anit tariq, membersihkan jalan. Ya, membersihkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu yang merupakan amalan qalbu adalah cabang keimanan. Wa fihi ma, masih dalam riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan-nar, akan keluar dari neraka man qala, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah fi qalbihi, jadi kalbunya wazna sya'iratin min khair, terdapat sya'irah, biji gandum, walaupun seberat biji gandum kebaikan. Ya, wa yakhruju minan nar, kemudian akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, itu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak batal la ilaha illallahnya dengan sebab kekufuran yang dilakukan. Wa fi qalbihi, dan di qalbihi terdapat wazan burratin, ya, wazan burrah, yaitu gandum berupa kebaikan. Wa yakhruju minan nar, dan dia akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, fi qalbihi, qalbunya, wa wazna dzarratin min khairin, ya, yang itu lebih berat timbangan kebaikan mereka, ya, seberat biji gandum, biji dzarrah, ya, dalam kebaikan. Dalam lafaz yang lain, min imanin, ya, dalam keimanan itu min khairin. Nah, makanya tempatnya min khairin. Taibar kalau jam berapa ini? Semalam ngantuk ya. Cukup dulu deh. Nanti habis isya lagi. Habis isya baru kita lembur deh insyaallah. Habis isya. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ila lantas tabarakatuh billahi.